بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan syarah kitab التوحيد. Masuk ke bab ke-23. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. باب yang berkaitan dengan sihir. Wa qaulullahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya mereka semua sudah pada mengetahui bahwa barang siapa membelinya, ini berkaitan tentang sihir ya, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat, tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Wa qauluhu yu'minuna bil jibti wa taghut. Ini berkaitan tentang orang-orang musyrik atau kafir yang disifati oleh Allah sebagai orang-orang yang mengimani al-jibt dan at-taghut. Al-jibt itu apa? Qala Umar, al-jibtu as-sihru. Al-jibt itu artinya sihir, at-taghut as-syaitan. Wa qala Jabirun, at-tawaghit kuhan kana yanzilu alaihim as-syaitan fi kulli hayyin wahid. Menurut Jabir, taghut-taghut itu maksudnya adalah para dukun, peramal yang diberi, bukan wahyu ya, apa istilahnya, kalau dari syaitan itu bisikan, dibisikin oleh syaitan dari hasil apa yang mereka curi dari berita-berita langit. Setan itu mencuri-curi berita di langit. Ada di antara mereka yang terbakar oleh bola-bola api, panah-panah api, ada yang lolos. Kemudian yang lolos ini menceritakan kepada teman-temannya dari kalangan dukun. Itu yang namanya kuhan, dan mereka termasuk at-tawaghit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ijtanibus sab'al mubiqat. Bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian tujuh hal yang al-mubiqat, yakni al-muhlikat, yang membinasakan. Di antaranya beliau menyebutkan, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Apa itu ya Rasulullah tujuh hal yang membinasakan? Jawab beliau, asyirku billah wassihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaqi wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya, tujuh hal yang membinasakan itu, yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah, yang kedua sihir, ini syahidnya di sini, yang ketiga qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh orang yang haram untuk ditumpahkan darahnya kecuali kalau ada alasan yang hak. Kalau enggak ada alasan yang hak untuk menumpahkan darah seseorang, kemudian darah orang yang dilindungi oleh syariat ini ditumpahkan, makanya termasuk dosa yang membinasakan. Kemudian juga wa aklur riba, memakan riba, walaupun tidak dengan cara dimakan, tapi kalau itu dimanfaatkan itu sama hukumnya dengan memakan. Wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Kenapa kok dibilang anak yatim? Kalau enggak yatim boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Cuman yatim ini lebih kasihan lagi karena dia enggak ada yang menafkahi. Kehilangan bapaknya sebelum mencapai usia balig. Itu definisi yatim. Sehingga ketika hartanya orang yang sudah seperti ini kondisinya masih dimakan juga, itu lebih besar dosanya. Wa at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran karena takut, karena lebih sayang terhadap nyawanya, yang di mana pertempuran itu sudah menjadi fardu ain baginya saat itu. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, melontarkan tuduhan zina kepada wanita mukminah yang menjaga kehormatannya dan tidak terbetik sedikit pun untuk berbuat zina. Al-ghafilat. Wa an Jundub marfu'an, Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW yang mengatakan haddus sahiri darbuhu bisayf, rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Hukuman had bagi seorang tukang sihir adalah dipukul pakai pedang, maksudnya di penggal. Kata At-Tirmidzi rahimahullah setelah meriwayatkan hadis ini, walaupun awalnya dinyatakan sebagai hadis marfu, akan tetapi yang benar dia bukan marfu tapi mauquf. Apa bedanya marfu dengan mauquf? Marfu itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mauquf itu hanya sebagai ucapannya sahabat tanpa mendisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari, berikutnya dalam sahih Bukhari, an Bijalah bin Abdah atau an Bajalah, ya, ba'nya di fathah, Bajalah bin Abdah At-Tamimi Al-Basri Al-Ambari, annahu qal kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah menyurati, biasanya yang disurati di sini adalah gubernur-gubernurnya, wakil-wakilnya. Apa bunyi suratnya? Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah setiap penyihir laki-laki maupun perempuan. Qal faqatalna thalatha sawahir. Bijalah bin Abdah ini nampaknya adalah salah seorang pegawainya Umar bin Khattab yang mendapatkan surat tersebut. Kemudian isi suratnya ini diriwayatkan oleh beliau. Ya. Maka setelah mendapatkan surat itu, kami membunuh, mengeksekusi 3 orang penyihir wanita. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, bahkan Hafsah binti Umar, kalau tadi bapaknya sekarang anaknya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha yang merupakan salah seorang ummahatul mukminin, dalam riwayat yang sahih, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Wa kadza sahha an Jundub. Hafsah ini pernah memerintahkan agar salah seorang budak perempuannya yang terbukti melakukan sihir itu dibunuh, dan akhirnya dia dibunuh, si budak perempuannya ini. Demikian pula penjatuhan hukuman mati terhadap tukang sihir juga dilakukan oleh sahabat Jundub yang meriwayatkan hadis haddus sahiri darbuhu bisayf tadi itu. Qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ahmad ada 3 orang dari sahabat Nabi yang pernah melakukan atau memerintahkan hukuman mati kepada para penyihir. Siapa aja? Hafsah, Jundub dan Umar. Entah apakah yang sudah disebut ini diulang atau ada yang lain, nanti kita lihat. Nah, di sini dalam syarahnya yakni Umar wa Hafsah wa Jundub. Mereka bertiga yang telah kita sebutkan tadi itu. Baik. Kita masuk ke syarah secara tafsil, ya. Qauluhu babu ma jaa fi sihr ay wal kihanah. Termasuk bentuk sihir itu adalah al-kihanah, perdukunan. Sihir itu secara bahasa apa artinya? Ibarah an kullu ma khafiya sababuhu, khafiya wa latufa khafiya wala tufasababuhu. Segala sesuatu yang sebabnya itu enggak jelas. Sebab akibatnya tidak jelas. Kok tiba-tiba begini? Bagaimana kok bisa seperti itu ya? Nah, itu secara bahasa hal-hal yang terjadi dengan sebab yang tidak jelas itu namanya sihir. Walihada ja'a fil hadits inna minal bayani la sihra. Makanya dalam salah satu hadisnya Nabi pernah menyifati bahwa kepandaian dalam berorasi itu bagian dari sihir. Karena orang bisa terbakar semangatnya hanya dengan kata-kata. Bisa berubah sikapnya dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu memiliki kemampuan untuk menghipnotis ya. Orang kok tahu-tahu diomongin begitu bisa tunduk, bisa begini, bisa begitu. Wasummiya as-sihru sihran li'annahu yaqa'u khufyan akhir al-lail. Dinamakan sihir juga karena ada kaitannya dengan sahar. Waktu sahar itu di akhir-akhir malam menjelang subuh. Biasanya itu praktek-prakteknya ketika itu. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi fil Kafi as-sihru 'azaimu wa ruqan wa 'uqadu tu'athiru fil qulubi wal abdan fayumrid wa yaqtul wa yufarriq bain al-mar'i wa zawjihi. Abu Muhammad al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Kafi, ini adalah Abu Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi sahibul Mughni, dia juga yang menulis kitab Al-Kafi, mendefinisikan sihir sebagai azaim, mantra-mantra, azimat-azimat ya, azimat-azimat, jimat-jimat, mantra-mantra, simbol-simbol tali, yang tiga-tiganya ini ya, ketika dibacai simbol-simbolnya itu atau jimat-jimatnya itu, mantra-mantra itu dibaca, dia bisa menimbulkan pengaruh kepada badan maupun kepada hati, kepada akal seseorang, bisa menjadikannya sakit bahkan mati. Jadi ada sihir yang menimbulkan rasa sakit, ada sihir yang sampai mematikan ya, menimbulkan penyakit-penyakit maupun rasa sakit. Bisa penyakit, bisa rasa sakit, bisa bikin gila juga, bisa ya. Bisa juga menceraikan antara suami istri. Itu bahkan ada nasnya. Wa ta'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari Harut dan Marut itu sihir yang bisa menceraikan antara suami dengan istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'lamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sihir itu kata Allah dararun la naf'a fihi, madarat tidak ada manfaatnya. Jadi mending masih lebih ringan dosanya daripada syurbul khamr wal maisir, minum khamr, judi. Sihir itu lebih berat lagi karena khamr dan judi masih dianggap ada pada beberapa manfaatnya. Sihir yadurruhum la yanfa'uhum. Qala Allah Ta'ala fa ya'lamuna minhumma ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat yang lain, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Al-'uqad di sini merupakan salah satu media tukang sihir. An-naffatsat itu perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup pada buhul. Habis baca mantra ditiup-tiup. Mirip dengan ruqyah. Ruqyah juga dibaca kemudian ditiupkan. Makanya hati-hati dengan ruqyah, harus jelas bacaannya. Harus menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan doa-doa yang bisa difahami maknanya. Karena sepintas mirip, pakai ditiup-tiup juga. Dan dulu orang-orang jahiliyah juga menggunakan metodologi yang sama. Makanya kalau tidak mengandung unsur syirik, la ba'sa birruqa, kata Nabi, ma lam yakun fihi syirkun. Jadi yang dimaksud dengan min syarrin naffatsati fil 'uqad ini adalah as-sawahir, penyihir-penyihir perempuan, allati يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. Yang membuat simbol-simbol, kemudian setelah dibuat simbol itu ditiup-tiup dengan mantra. Walaula anna lis-sihri haqiqatan lam ya'murillahu bil isti'adati minhu. Andai sihir itu enggak ada hakikatnya, maka Allah tidak memerintahkan kita agar berlindung dari sesuatu yang tidak ada hakikatnya itu. Karena Allah memerintahkan kita untuk berlindung darinya, berarti dia memiliki hakikat, ada wujudnya memang. Bukan khurafat, tapi memang ada hakikatnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira. Bahkan yang lebih membuktikan adanya sihir itu adalah Nabi sendiri pernah disihir. Dan sihir itu macam-macam, ada sihir takhyil. Sihir berupa khayalan-khayalan. Bayangkan begini, bayangkan begitu, padahal enggak. Ada yang lebih dari itu. Nah, ini yang dialami oleh Nabi adalah sihir yang berupa khayalan. Suhira hatta innahu la yukhayyal ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'alu. Beliau berkhayal melakukan sesuatu padahal tidak. Wa annahu qala laha dhata yaumin. Sampai pada suatu hari Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa atani malakan, ada dua malaikat yang mendatangiku. Ahaduhuma fajalasa ahaduhuma an ra'si wal akharu 'inda rijli. Salah satunya duduk di dekat kepalaku, satu lagi di dekat kaki. Faqala ma waja'ur rajul? Ma waja'ur rajul? Apa sih penyakitnya orang ini? Kata salah seorang malaikat tadi kepada temannya. Qala matbub ay mashur. Dia sedang kena sihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang nyihir dia? Qala Lubayd au Labid ibn al-Aqsam fi mushtin wa mishatatin wa fi juffi tal'atin dhakar fi bi'ri Dharwan. Dengan apa dia menyihir? Dengan sisir dan dengan rambut yang nempel, yang nyangkut di sisir. Kemudian dimasuk dalam mayang kurma. Jadi bunga pohon kurma itu kalau berbunga ada bunganya yang jantan gitu, dia bisa mengeluarkan apa istilahnya, serbuk sari kalau jantannya, serbuk sarinya itu ada ya mirip-mirip seperti kayak pohon pisang itu kalau mau keluar ada kayak jantungnya dulu itu ya, mirip-mirip seperti itulah. Dimasukkan di situ, kemudian dibuang di sumur, namanya sumur Dharwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini ada yang mengingkari, ada yang menolak. Masa Nabi disihir? Gak bener nih hadisnya ini. Dalam Bukhari loh, walaupun dalam Bukhari, gak bener itu. Padahal sihir yang menimpa Rasulullah itu hanya sebatas khayalan. Beliau mendatangi istrinya, tapi enggak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap kebenaran wahyu yang turun kepada beliau. Sehingga alasan mereka yang menolak hadis ini karena kekhawatiran kalau Nabi disihir, jangan-jangan itu nanti yang disampaikan bukan kalamullah. Nah, ini enggak bisa diterima karena sihir yang menimpa Rasulullah itu dijelaskan sebatas apa sih pengaruhnya, hanya sebatas itu saja, tidak mempengaruhi sedikit pun keakuratan atau ya akurasinya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulullahi taala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Qala ibnu Abbas min nasib wa qala Qatada qad alima ahlul kitab fi ma uhida ilaihim anna as-sakhir la khalaq lahu fil akhirah. Maka Al-Hasan laisa lahu din. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu oleh Qatadah bahwa ahlul kitab itu sudah dijelaskan oleh Allah kepada mereka bahwa tukang sihir itu tidak akan mendapatkan sedikit pun kenikmatan di akhirat. Jadi hanya di dunia saja mereka mendapatkan jatahnya, di akhirat enggak ada sedikit pun. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan laisa lahu din la khalaq, itu maksudnya la dina lahu, tidak ada balasan kebaikan bagi mereka di akhirat. Fadallatil ayah ala tahrimis sihir, sehingga ayat ini jelas menunjukkan kepada pengharaman sihir. Jadi pengharaman itu bahasanya macam-macam. Kadang menggunakan bahasa hurrimat, diharamkan. Hurrima, diharamkan kalau mudzakkar, kalau muannas hurrimat. Kadang mengatakan dengan la taf'al kada, jangan kalian lakukan ini. Dan tidak ada dalil lain yang mengalihkan maksud dari larangan tadi kepada makruh. Berarti kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu haram. Kadang menggunakan bahasa dihina perbuatannya, dianggap kotor, najis, ya, perbuatan keji, tercela, atau dengan mengancam pelakunya. Itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran maupun Sunnah, untuk mengharamkan. Jadi ada al-fal tahrim, atau siyaghut tahrim lebih tepatnya. Sighat pengharaman, sighah itu ungkapan pengharaman. Kadang dengan menyebutnya sebagai perbuatannya syaitan, ya, atau sebagai ajarannya syaitan, kayak sihir. Ya. Di awal surat ayat 102 surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syaitinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kenapa? Kok yang kafir itu justru setan-setan itu? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, karena mereka ngajarin sihir kepada manusia. Jadi sihir itu ajaran syaitan, dinisbatkan kepada syaitan. Ini jelas ungkapan-ungkapan yang artinya mengharamkan sesuatu. Contohnya lagi, makan dengan tangan kiri haram atau makruh? Hah? Fa inna syaitan ya'kulu bishimali, setan makan dengan tangan kirinya. Kalau enggak punya uzur, makan dengan tangan kiri enggak boleh. Karena apa yang dinisbatkan kepada syaitan itu berarti terlarang. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami'i adyanir rusul alaihim assalam, bahkan dalam semua agama samawi, agama yang diajarkan oleh para rasul, semuanya mengharamkan perbuatan sihir. Kama qala ta'ala wala yuflihus sahiru haitsu ata, tukang sihir itu tidak akan beruntung dari mana aja dia datangnya. Bahkan ashabu Ahmad, murid-muridnya Imam Ahmad atau ulama-ulama Hanabilah, dengan tegas menyatakan annahu yakfur bita'allumihi wa ta'limihi, seseorang itu akan dianggap kafir ketika dia mempelajari sihir atau mengajarkannya. Ya, sekedar belajar sudah menjadikan dia kafir, mengajarkan juga menjadikan dia kafir. Waru Abdul Razzaq an Safwan bin Sulaiman annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama syai'an min as-sihri qalilan kana aw katsiran kana akhir 'ahdihi min Allah. Ala kulli hal, ini hadis mursal. Ya, ada hadis ini maupun tidak ada, tidak mempengaruhi status haramnya, bahkan kufurnya belajar sihir maupun mengajarkan sihir. Karena sudah ada ayatnya gitu. Wa maka fara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa qad ikhtalafu hal yukaffaru as-sahiru aw la, dikafirkan apa enggak tukang sihir itu di sini. فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر أو يكفر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسكي شيء لا يضر فلا يكفر Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan na'am, dia dianggap kafir. Tukang sihir itu dianggap kafir. Sedangkan murid-murid beliau, murid-murid Imam Ahmad mengatakan kecuali kalau sihirnya itu menggunakan adwiyah ya, obat-obatan atau minuman atau asap yang tidak menimbulkan bahaya la yadur, maka dia tidak dianggap kafir. Jadi sihirnya cuma mengelabui saja, misal mengelabui penglihatan orang yang nonton gitu ya, kayak sulapan gitu. Jadi penglihatan yang nonton ini dikelabui dengan menggunakan trik-trik sulap. Nah kalau sebatas itu maka tidak menimbulkan madharat, dia tidak membuat orang sakit, tidak membuat orang sampai hilang akal dan sebagainya, itu maka tidak dianggap kafir, keluar dari Islam enggak. Wa qala Syafi'i idza ta'allama as-sihra qulna lahu sif lana sihra. Imam Syafi'i merinci. Kalau ada orang yang mempelajari sihir, kita tanya dulu, jelaskan sihir yang kau pelajari itu seperti apa. Fa in wasafa ma yujibul kufra, kalau ketika dijelaskan itu ternyata cara-caranya itu berkonsekuensi kufur kepada Allah, contohnya ma'taqadahu ahlu babil minat taqarrub ilal kawakibis sab'ah, contohnya seperti keyakinannya penduduk negeri Babilonia ya, dengan sihirnya itu mereka taqarrub kepada planet yang tujuh, benda-benda langit yang tujuh. Wa annaha taf'al ma yaltamis minha, ma yaltamasu minha, atau bahwa dengan sihirnya itu, atau bukan sihirnya ya, dengan melalui sihir yang mereka lakukan, mereka mengharapkan dari planet-planet atau benda-benda langit ini agar mewujudkan apa yang mereka harapkan. Jadi ada taqarrub kepada selain Allah melalui perbuatan sihir. Ada sesuatu yang mereka harapkan dari selain Allah yang sebetulnya hanya Allah yang bisa mewujudkan itu. Menggunakan cara-cara seperti itu, seperti misalnya dengan sesajian, dengan ritual-ritual yang ditujukan kepada syayatin, kepada jin, maka ini sihir yang berkonsekuensi pelakunya kufur. Wa annaha taf'al ma yultamasu minha fa huwa kafirun. Wa in kana la yujibul kufra fa in i'taqada ibahatahu kafar. Tapi ketika yang dia lakukan, sihir yang dipelajarinya ini, caranya tidak berkonsekuensi dia itu dianggap kafir, tapi dia membolehkan. Dia meyakini boleh belajar sihir, enggak apa-apa. Walaupun sihir yang dipelajari ini masih dalam tingkatan-tingkatan yang tidak dibarengi dengan ritual-ritual syirik tadi, hanya saja dia membolehkan, dia kafir. Kafirnya karena apa? Karena dia membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kafirnya kafir takdzib, kufur takdzib. Allah bilang enggak boleh, dia bilang boleh. Enggak percaya dia sama Allah, dia mendustakan. Waqad samahu Allahu kufran. Nah Allah sendiri menyifati, menamai sihir itu dengan kekufuran. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini diutus oleh Allah, Harut dan Marut ini, sebagai ujian buat kalian. Jangan kalian sampai terkecoh malah akhirnya kufur. Ya, ada yang menafsirkan mereka disuruh mengajarkan, memberi penjelasan. Ya, kalau yang diajarkan Sulaiman itu yang begini-begini, ini bukan sihir. Nah sihir seperti apa? Sihir itu yang begini. Nah mereka malah belajar sihirnya ini. Gitu loh. Jangan kalian terkecoh sehingga kalian malah jadi kafir karena mempelajari yang ini. Taib. Jadi Allah menamakan itu sebagai kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Qala Ibnu Abbas fi qawlihi innama nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian Ibnu Abbas ketika menafsirkan innama nahnu fitnatun fala takfur, beliau mengatakan dzalika annahuma alima al-khaira wasyarra wal kufra wal iman. Fa'arafa anna as-sihra aw dzalika annahuma 'allama al-khaira wasyarra wal kufra wal iman. Karena mereka berdua, malaikat Harut dan Marut ini, mengajarkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, keimanan dan juga kekafiran. Yang gini ini namanya iman, yang gini namanya kafir. Yang begini baik, yang begitu tidak baik. Fa'arrafa, dan mereka menjelaskan anna sihra minal kufur, termasuk kekufuran adalah sihir. Jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir ini, gitu loh. Fala takfur, jangan kalian kafir. Mereka malah belajar. Baik, adzan dulu ya. Allah Baik, berikutnya disebutkan dua asar di sini, asarnya Umar dan asarnya Jabir radhiyallahu anhuma. Yang pertama asarnya Umar bin Khattab, as-sihru yu'minuna bil jibti, yu'minuna bil jibti wa tawhud, ketika menjelaskan makna mereka mengimani al-jibt dan at-tawhud. Umar radhiyallahu anhu mengatakan al-jibtu as-sihru wa tawhud as-syaitan. Dan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawhud wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang Yahudi ketika ditanya yang mereka ini turun kepadanya Alkitab, tapi mereka punya kebiasaan buruk, masih percaya sihir dan percaya kepada syaitan. Nah, kalau ada suatu kepercayaan dinisbatkan kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ini menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut terpuji, betul? Betul. Bahwa kepercayaan tersebut hak, betul? Batil. Ya, betul. Jadi apa yang disebutkan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang jahiliyah, kepada Yahud, kepada Nasara, ini menunjukkan bahwasanya itu mencelakakan, nggak boleh diikuti, ya. Nah, diantara akidahnya orang Yahudi itu mesti percaya sama sihir. Bahkan yang nyihir Rasulullah itu Yahudi, Labid ibn al-Aqsam, ya, itu Yahudi. Kemudian waqala Jabir at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim asyaitan fi kulli hayyin wahid. At-tawaghit itu adalah dukun-dukun, peramal-peramal, orang-orang yang mengaku tahu yang gaib-gaib, yang masing-masing kabilah mesti punya satu. Ya, setiap kabilah Arab di zaman jahiliyah itu mesti punya dukunnya sendiri. Mungkin sampai sekarang masih ada bagiannya. Jadi dari ini ada orang pinternya, jadi sana punya orang pinter sendiri, yang lain punya orang pinter sendiri. Dan mereka itu terkenal sampai masa diutusnya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW diutus, langit-langit itu dijaga oleh Allah. Di surat Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu jinnya cerita, ngaku nih jinnya, dulu tuh kami punya tempat-tempat nongkrong di langit sana untuk nguping. Dulu enggak ada yang, enggak ada, mungkin tanda kutip, enggak ada satpamnya di sana, enggak ada security-nya. Kami bebas mencuri-curi, mendengarkan, oh ada berita Allah punya keputusan begini, punya keputusan begitu, diceritakan kepada dukun-dukun mereka. Wa ma fama yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Tapi kalau sekarang ada yang berani nguping, datengin tempat-tempat itu lagi, dia akan mendapatkan panah-panah api yang mengintai. Jadi sejak dibangkitkannya, diutusnya Rasulullah, itu diperketat penjagaannya. Ada yang sempat lolos, tapi kebanyakan tidak. Nah, yang lolos ini dia akan mencampurkan satu berita tadi dengan 99 kedustaan. Jadi kalaupun benar itu 1%, 99-nya bohong, dusta. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadisnya Abu Hurairah tentang as-sab'ul mubiqat tadi, yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dan ini hadisnya muttafaq alaih, ya, rawahu al-Bukhari wa Muslim, enggak disebutkan di sini oleh penulis, tapi ini hadisnya muttafaqun alaih. Ijtanibu ay ibadu, ini salah satu perintah atau salah satu ungkapan untuk melarang, dan larangan itu pada dasarnya mengharamkan. Kita disuruh menjauhi, nggak boleh dekat-dekat. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita diperintahkan untuk menjauhi itu adalah sesuatu yang haram. Jadi diharamkan karena itu madarat, tidak ada manfaatnya. Diharamkan karena itu ajarannya syaitan. Diharamkan karena itu mencerai-beraikan antara suami istri. Diharamkan karena itu kita disuruh menjauhi. Ya, diharamkan dari hadisnya ini dengan dianggap sebagai sesuatu satu dari tujuh hal yang membinasakan. Kalau setelah sekian banyak ungkapan yang mengharamkan tadi, masih ada yang mengatakan enggak boleh kok, nah, berarti dia kafir, gitu. Dia mengingkari, mendustakan sekian banyaknya dalil tadi. Ya, alangkah gampangnya ya orang murtad itu, simple. Satu aja dari sesuatu yang maklum minaddin bin darurah, yang sama-sama diketahui bahwasanya agama itu menganggapnya sebagai sesuatu yang haram. Bahkan semua agama samawi ya, kalau yang asal usulnya dari langit dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau agama yang sudah ditahrif oleh pengikutnya, ini nggak bisa jadi pegangan. Agama yang masih murni, semua yang diajarkan oleh Rasul sejak sebelum Rasulullah SAW itu mengharamkan sihir. Enggak zamannya Nabi Sulaiman bahkan kan ini. Ya. Wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, kalau masih ada yang mengatakan sihir itu boleh, ini orang enggak beragama namanya. Baik. Jadi kekufurannya dari sisi karena dia mengingkari pengharaman ini, tidak mau menerima pengharaman. Orang kufur itu, orang murtad itu bisa macam-macam. Ada kufur takdzib. Kufur karena mendustakan, tidak membenarkan. Tidak mau mempercayai. Ada kufur juhud. Juhud wa inad. Menentang. Dalam batin dia mengakui tapi zahirnya enggak mau tunduk. Ya, seperti kufurnya Fir'aun dan pengikutnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentang kebenaran yang dibawa oleh Musa itu, padahal dalam hatinya mereka meyakini itu sebagai kebenaran. Karena apa? Karena kezaliman dan sikap angkuhnya mereka. Kalau yang pertama enggak percaya memang. Saya enggak percaya kalau begini. Misalnya orang kafir, orang musyrik enggak percaya adanya hari akhirat. Kafir karena mendustakan adanya kehidupan setelah kematian. Kalau yang tipe yang kedua ini, dia itu percaya, tapi untuk mengakui enggak mau. Lisannya malah menentang. Kayak kufurnya rahib-rahib Yahudi. Itu juga mengandung unsur penentangan, ya. Karena Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali sifat-sifatnya Rasulullah SAW itu dalam kitab-kitab mereka ada disebutkan jelas, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi kenapa enggak mau mengimani? Gitu loh. Ada lagi kufur istikbar, al-iba wal istikbar. Kufur karena gengsi. Takabur dia. Kufurnya siapa ini? Kufurnya iblis. Iblis itu tidak mengingkari Allah sebagai Rabbu. Enggak mengingkari. Cuman dia gengsi suruh sujud sama Adam. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggak mau. Ketidakmauan seseorang dalam melaksanakan perintah itu terkadang berkonsekuensi dia jadi keluar dari Islam. Jadi tidak selamanya meninggalkan kewajiban itu dosanya ringan. Ada kalanya meninggalkan kewajiban lebih berat daripada melanggar yang haram. Dalam konteks ini, tidak maunya iblis itu sujud, padahal sujudnya ini bukan sujud untuk nyembah Adam loh. Bukan. Allah enggak nyuruh dia sujud untuk nyembah Adam, enggak. Malaikat enggak disuruh sujud untuk nyembah Adam, disuruh sujud untuk menghormati. Karena itu syariat yang belum dilarang ketika itu. Syariat kita kemudian melarang. Syariat Nabi Yusuf sujud kan? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada. Kedua orang tuanya didudukkan di atas singgasana, kemudian kedua orang tuanya dan 11 saudaranya ini sujud menghormati Yusuf semua. Bukan sujud ibadah, tapi sujud untuk tahiyyah, untuk penghormatan. Dalam saatnya Yusuf enggak dilarang alaihissalam. Saat kita baru melarang. Nah, iblis disuruh sujud. Jadi perintah ini bukan perintah untuk takarub kepada Allah secara langsung, enggak. Suruh nurut aja, kamu tak suruh menghormati Adam, enggak mau. Takabur dia, enggak, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, kalau manusia disuruh sujud kepada Allah enggak mau, pantas enggak kalau dikafirkan? Pantas banget. Iblis saja kafir gara-gara kamu sujud menghormati Adam. Ini manusia enggak mau sujud untuk ibadah kepada Allah yang langsung. Makanya kalau dikafirkan sangat sangat pantas. Ini salah satu yang merojihkan pendapat bahwa tarikus sholah kafir. Orang yang tidak mau sholat karena ada sujudnya kan sholat itu, dia kafir. Hatta dia mengaku bla bla bla, mengaku macam-macam. Ala kulli hal, sudah habis ya. Baik. Kok nyambung tadi kita kemana tadi? Kaitannya. Nah, bentuk-bentuk kekafiran tadi biar enggak putus saya rampungkan sedikit. Ada kafir karena apa tadi? Mendustakan, ada kafir karena menentang sesuatu yang diyakini. Ada kafir karena gengsi, takabur. Ada kafir karena nifak, kufrun nifak. Beda lagi. Zohirnya tunduk, hatinya gak mau tunduk. Kebalikan dari juhud. Ngelawannya yang pertama, juhud wa inat. Itu zohirnya gak tunduk, hatinya ngakui. Kalau ini gak, sebaliknya. Itu kufrun nifak. Zahirnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah, saya cinta Islam, saya bikin dalam hati, titenono. Nanti kalau. Nah, itu munafik. Kalau berkaitan dengan usulul iman, nifaknya nifak akbar. Kalau berkaitan dengan amaliyah, tidak berkaitan dengan i'tiqad, nifaknya nifak asghar. Ngomong bohong, janji ngingkari, kasih amanah khianat. Ya. Ini nifak amali. Tapi bagaimana keyakinan dia terhadap kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, Rasulullah? Kalau masih yakin, berarti nifaknya nifak asghar. Tapi kalau itunya juga dia sudah gak yakin, malah dia gak percaya, ya ini nifak akbar. Ada yang namanya apa lagi ya, istihlal ya kalau gak salah ya. Ada 6 pokoknya ya, yang anak ingat baru 4. Barangkali nanti ada yang bisa menambahkan, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sambung setelah salat Isya. Wallahu taala alam. Shallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala hamma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi masih melanjutkan tentang asbabul kufur ya, sebab-sebab kufuran. Di antara penyebab kufuran adalah kufur syak. Kufur karena ragu-ragu. Ragu-ragu ini antara mempercayai dengan mendustakan. Ragu-ragu. Ada kalanya ragu-ragu itu menyebabkan kekufuran. Tergantung apa yang diragukan. Kalau yang diragukan adalah sesuatu yang tidak bisa menerima keraguan, maka keraguan dalam hal itu berkonsekuensi apa? Kufur. Ya. Contoh, ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan. ragu-ragu tentang bahwasanya Allah itu al-ilahul haq, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia enggak mendustakan, tapi yakin juga enggak. Ragu. Ragu tentang kebenaran Al-Qur'an. Ayatnya apa? La raiba fihi. Ketika dia meragukan, benar enggak ya Al-Qur'an ini kitab hidayah? Mendustakan enggak? Enggak berani. Percaya 100% juga masih belum, bimbang di situ. Nah, ini keraguan-keraguan yang bisa mengundang atau menyebabkan orang itu menjadi batal syahadatnya. Yang keenam, kalau enggak salah, yang keenam ini kufur istihlal. Atau mungkin bukan itu ya, Anda lupa. Ala kulli hal, sebab-sebab kekafiran itu macam-macam. Jadi dalam hadisnya Abu Hurairah ini, sihir diharamkan melalui perintah untuk menjauhinya. Ijtanibu, satu. Yang kedua, dengan menyifatinya sebagai antum baca dong hadisnya. Hah? Sebagai hadis itu apa? Bilang apa? As-sab'a al-mubiqat. Ya, al-mubiq itu tunggal, al-mubiqat, al-mubiqah itu tunggal, al-mubiqat itu jamak. Jauhilah, ini sisi pertama pengharaman sihir. Perintah untuk menjauhi. Sisi keduanya adalah tujuh yang membinasakan, dan salah satunya adalah sihir. Jadi sihir itu disifati dengan sifat yang membinasakan, mencelakakan. Mana ada sesuatu yang mencelakakan kok halal, toyib? Tidak ada dalam Islam ini. Ya, semua yang berbahaya itu pasti diharamkan. Itu sudah tugasnya Rasulullah. Yuhillu lahumu tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Jadi hadis ini mengharamkan sihir dari dua sisi. Perintah untuk menjauhi dan sifat sihir itu yang membinasakan. Summiyat hadhihi mubiqat li'annaha tuhliku fa'ilaha fid dunya bima yatarattab 'alaiha minal 'uqubat. Dianggap membinasakan karena di dunia saja hukumannya sudah berat bagi pelaku-pelakunya itu, kan? Pelaku asyirku billah, kalau enggak mau taubat berarti dia murtad. Hukuman mati. Kemudian as-sihr darbuhu bisayf, qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, juga berkonsekuensi hukuman qisas. Kemudian apalagi aklur riba, ya mungkin hukuman di dunia tidak ada hukuman riba, hukuman orang yang memakan riba secara khusus di dunia enggak ada. Aklu malil yatim secara khusus, wallahu alam, saya enggak tahu apakah hukumannya secara khusus di dunia ini. At-tawalli yaumaz zahaf, ya itu mungkin terpulang kepada kebijaksanaan panglima perangnya nanti bagaimana menyikapi desersi, ya kalau di bahasa militer desersi ya. Ada yang sampai hukuman mati kan ya? Ada. Kalau dalam Islam mungkin enggak sampai hukuman mati, tapi terserah nanti imamnya mau menghukum dengan hukuman apa. Ada al-qadf, ini jelas. Al-qadf ini 80 kali cambuk. Berat. Jadi di dunia sudah bikin kelenger dulu hukumannya, apalagi nanti di akhirat. Kalau tidak tuntas hukumannya di dunia, dia akan dihukum lagi di akhirat bagi dosa-dosa yang di bawahnya kufur. Nah, kalau sihir ini dunia akhirat kena. Kalau al-qadf menuduh, melontarkan tuduhan, setelah dihukum di dunia sudah selesai, di akhirat enggak. Pembunuhan juga insya Allah begitu ya, tapi kalau sihir alal qaul bi annahu kufur, berdasarkan pendapat yang mengatakan sihir itu kafir atau perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir, ya hukumannya dunia akhirat. Wa bi hadits Ibnu Umar indal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Tabari fit Tafsir wa Abdul Razzaq marfu'an wa mauqufan. Dalam hadisnya Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi bukan dalam sahihnya, dalam kitab lain yang namanya Al Adabul Mufrad. Mungkin juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan Abdul Razzaq dalam musannafnya secara marfu' dan juga mauquf sekaligus. Jadi terkadang Ibnu Umar menisbatkannya sebagai sabda Nabi, terkadang tidak menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya al-kaba'ir tis'un, dosa-dosa besar itu ada 9. Selain menyebutkan as-sab'al mubiqat yang 7 tadi itu, beliau menambahkan wal ilhadu fil haram wa uququl walidain. Ya, perbuatan penyimpangan, kedzaliman di tanah suci, di tanah haram, dan durhaka kepada orang tua. Qala al-hafidh wa yuhtaju 'inda hadha ila al-jawab 'anil hikmah fil iqtisar 'ala sab'in. Apa ya kira-kira hikmah di balik kok cuman dibatasi 7 aja yang membinasakan itu? Apa hikmahnya dalam pembatasan ini? Jawabnya, mafhumul adad laisa bihujjah. Pemahaman yang bisa disimpulkan dari angka itu bukan pemahaman yang kuat. Nabi mengatakan jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ini mantuknya, nasnya. Nasnya menyebutkan 7. Mafhumnya selain 7 tidak dianggap sebagai al-mubiqat. Itu mafhum. Kan nasnya enggak bilang begitu toh? Nasnya hanya bilang 7 membinasakan, tidak mengatakan jauhilah 7 dosa yang membinasakan dan hanya ini yang membinasakan, kan enggak bilang gitu. Jadi angka ini kalau mau dianggap sebagai pembatasan, maka itu hanya anggapan saja, bukan redaksi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anggapan yang muncul dari kata-kata yang menggunakan angka disebutkan sekian, berarti kalau kurang atau kalau lebih enggak masuk. Nah, itu anggapan yang lemah. Jadi mafhum dalam bahasa Arab itu macam-macam, ada mafhum khalafa, ada mafhum wafaqa, ada mafhum syart, ada mafhum al-adad. Ya, ada mafhum apa itu istilahnya, muqaranah, pokoknya pemahaman yang didapatkan karena kesimpulan berbalik atau karena kesimpulan yang masih sejalan. Ada mafhum muwafaqah itu yang sejalan, mafhum mukhalafah itu yang berbalik, ada mafhum syarat, syaratnya begini-begini, berarti kalau enggak memenuhi syarat enggak dapat, itu memang mafhum syarat. Man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi. Man itu syarat. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara tulus dalam hatinya, berarti dia masuk jannah. Mafhumnya kalau tidak tulus tidak masuk jannah. Itu mafhum syarat. Syarat. Ada mafhum adad. Mafhum dari kata-kata yang menggunakan bilangan. Ada mafhum dari dirangkainya satu hal dengan hal lain. Contohnya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Khail apa artinya? Kuda. Wal hamir jamak dari himar, keledai. Wal bighal peranakan kuda dengan keledai, litarkabuha wa zinah, untuk kalian tunggangi, bukan untuk kalian makan. Ayatnya emang enggak bilang gitu. Untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Keledai boleh dimakan. Kalau jinak enggak boleh ya, liar yang boleh. Bighal boleh enggak dimakan? Enggak boleh karena dia peranakan. Nah, kuda disebutkan juga sama dua binatang yang enggak boleh dimakan. Mafhumnya enggak boleh juga. Nah, mafhum kalau enggak sama mafhum muqaranah itu ya. Jadi di dikaitkan tiga hal ini. Contoh lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Rijsun ini apa artinya? Kalau rijis dianggap sebagai najis, maka najis itu ada dua, ada najis aini, ada najis ma'nawi. Maknanya yang najis ataukah zatnya yang najis? Karena kalau kita lihat, khamr itu barang. Judi barang bukan? Bukan, perbuatan. Al-ansab wal-azlam itu barang. Ansab itu patung-patung, azlam itu anak-anak panah yang digunakan untuk ngundi nasib, yang gak ada bulunya. Mau dibilang najis, najis apanya? Masa adatnya najis? Itu adatnya dari kayu, dari batu, batu tohir. Ya. Judi gak punya adat malah. Berarti najisnya najis apa ini kira-kira? Kalau kita pakai mafhum mukoronah, maka lebih banyak yang najisnya najis maknawi. Ya, bukan najis aini. Ala kulli hal itu contoh-contoh mafhum. Nah, di sini adalah mafhumul adad. Ada mafhum laqab, julukan. Ada macam-macam mafhum itu. Ada 10 kalau enggak salah. Mafhum dalam ilmu usul fikih itu. Mana yang hujah, mana yang bukan, atau yang hujahnya kuat ada yang hujahnya lemah. Nah, di sini dibilang 7 tidak berarti cuma 7. Contoh, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, yang memahaminya, menghafalnya, mendalami makna-maknanya dan mengamalkan atau beribadah sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama tadi, dia akan masuk jannah. Apakah cuman 99 nama Allah? Cuman itu mafhum. Allah kan enggak bilang toh. Allah bilang Allah punya 99. Ketika itu difahami enggak boleh lebih dari 99, itu pemahaman, bukan teks ucapannya Rasulullah SAW. Bahkan secara bahasa sehari-hari, kalau ada yang memahami begitu, itu pemahaman yang lemah apa yang kuat? Lemah. Contoh, saya punya 100 juta misal. Karena enggak punya segitu sih. Kalau saya bilang, saya punya 100 juta. Apakah berarti cuma 100 juta atau boleh lebih? Boleh lebih, gitu loh. Jadi ketika dipahami begitu, itu pemahaman yang lemah sebetulnya, enggak kuat itu. Contoh lagi, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Mintakan ampun untuk mereka atau enggak kau mintakan ampun untuk mereka wahai Rasulullah. Mereka ini maksudnya orang-orang munafik gitu, munafik nifak akbar. In tastaghfir lahum, kalaupun kau mintakan ampun 70 kali buat mereka, Allah enggak akan ngampuni. Nasnya 70 kali, kalau 71, 72, 73, itu mafhum. Mafhum adat itu laisa bihujjah. Apalagi ada kebiasaan orang Arab menggunakan istilah 70 itu tidak menghendaki angkanya. Pokoknya sebanyak-banyaknya gitu loh. Mau sebanyak apapun itu pakai istilah 70. Boleh kan? Boleh, jangan dipahami itu kayak bahasa Indonesia. Salah itu yang memahami bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu 70-70, gak kurang gak lebih. Orang Arab tuh biasa menggunakan menghapus pecahan tuh biasa, pecahan tuh digenepi atau malah dibuang. Arba'in Nawawiyah itu berapa jumlahnya? Isnin wa arba'in, salah. Salasa wa arba'in. Karena ada hadis yang 2. Bahkan mungkin 44 itu hadisnya. Satu judul 2 hadis ada. Nawas bin Sam'an sama Wabisah bin Ma'bad, jadikan satu judul. Nanti hadisnya siapa? Jadikan sama hadisnya lain lagi. Kok dibilang arba'in? Kan 44, yang 4 kemana? Itu gak boleh protes. Bahasa Arab biasa itu. Pecahan itu dibuang atau digenepin. Ya. Ini termasuk iftaraqatil yahud ila ihda wa sab'ina firqah. Enggak harus persis 71. Nasara enggak harus persis 72. Islam enggak harus persis 73. Jadi mafhum adat itu laisa bihujjah wa huwa dha'if. Ini pemahaman yang lemah. Au bi annahu a'lama awwalan bil madhkura thumma a'lama bima zad. Bisa juga dijawab dengan jawaban lain, awalnya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah 7. Berikutnya Allah nambahkan lagi, boleh toh? Oh, terserah Allah mau ditambah sampai 700 juga terserah Allah. Ya enggak? Ada yang mau protes? Jadi itu bisa jadi jawaban kedua. Seperti Nabi bilang ketika ditanya, misalnya Nabi nyebutkan dalam hadis yang terkenal fi sahihain, la yahilu damu mri'in muslim illa bukan itu. Misalnya ya, ada saya lupa nas hadisnya itu. Hadisnya Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Ya. Berapa di antara arkanul Islam yang disebutkan di situ? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji kok enggak ada? Ya dulu belum. Ya. Bisa jawabannya itu. Kemudian dijelaskan kemudian oleh Nabi SAW. Bisa juga itu sudah ma'ruf ya, Nabi sudah pernah menjelaskan bahwasanya arkanul Islam itu ada 5. Sehingga ketika hanya disebutkan sebagian, bukan berarti yang 2 ini gak kanggo. Tetap ya. Karena hadis Nabi itu saling menjelaskan satu sama lain. Gak boleh kita hanya melihat satu saja mengabaikan yang lain-lain gitu. Jadi bisa dijawab dengan dua jawaban tadi. Thumma alamilat fayajibul akhdu bizza'id au anna al-iqtisar waqa' bihasabil maqam binisbah ila sa'il. Bisa juga beliau membatasi hanya 7 itu tergantung pertanyaan. Jadi kadang jawaban Nabi itu menyesuaikan dengan pertanyaannya. Qauluhu asyirku billah wa an yaj'ala ayuj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yakhafuhu kama yakhafu Allah wa bada'a bihi li'annahu a'zamu dhanbin 'usiya Allah bih. Yani menjadikan tandingan, menjadikan sesuatu yang sepadan dengan Allah, sama-sama diharapkan sebagaimana mengharap kepada Allah, sama-sama ditakuti sebagaimana takut kepada Allah, dan samanya enggak harus dalam porsi. Enggak. Porsinya mungkin beda, tapi ada kesamaan yang padahal ini enggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi jangan difahami takutnya sama Allah 50%, sama selain Allah 50%, itu namanya syirik. Kalau masih 60-40 enggak syirik, enggak begitu. Bahaya itu kalau begitu nanti pemahamannya. Mau 99 sama 1%, kalau yang 1% ini adalah takut yang bernilai ibadah, yang bukan takut-takut yang manusiawi sifatnya, atau takut yang melahirkan takarrub, pengagungan kepada yang ditakuti, maka ini enggak syirik. Tapi kalau yang 1% ini merupakan takut yang bernilai ibadah, hatta 1%. Ya, hatta 1%. Amr bin Jamuh, kalau enggak salah ya, Amr bin Jamuh ini orang musyrik yang kemudian masuk Islam. Dia pernah diajak diskusi sama Rasulullah. "Ya Amr, kam ilahan ta'bud? Berapa sih Tuhanmu yang kau sembah itu?" "Qala sab'ah." 7. "Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama." 6 di bumi, 1 di langit. Ya. Ini juga pelajaran bahwa orang yang mengingkari Allah di langit di atas itu emang orang sudah rusak fitrahnya. sudah rusak. Sekarang sebetulnya itu sesuatu yang fitri, jibili, naluri, gak bisa dipungkiri. Makanya orang-orang mutakallimin itu yang kena syubhat itu, dia tuh mau mengingkari hati kecilnya ini gimana, bingung gitu loh. Kita ngomong Allah gak di atasnya gini, tapi hati kecil kita kalau doa yang angkat tangan ke atas gak begini. Gitu loh, kita mengharap itu ke sana gitu, gak ke bawah. Kalau dia bilang di mana-mana itu bohong. Karena dia gak bisa mengingkari nalurinya dia sendiri. 6 di bumi, 1 di langit. Kalau engkau lagi begini, begini, begini, siapa yang kau panggil-panggil? Yang di langit. Kalau lagi begini, yang di langit. Begini di langit. Di langit terus gitu loh. Pas penting-penting di langit. Lagi enggak penting baru yang di bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa porsinya itu enggak sama. Ya, mungkin lebih banyak yang di langit atau lebih banyak yang di bumi, apapun kondisinya, yang jelas ketika itu masuk kategori ibadah gak boleh sampai salah alamat. Begitu salah alamat satu aja namanya asyirku billah. Dan ibadah itu banyak jenisnya, tidak dipersyaratkan juga harus dalam setiap ibadah dia menduakan Allah, tidak. Cukup dalam satu jenis dari sekian banyak jenis ibadah yang tidak boleh salah alamat tadi. Kalau sampai salah alamat, sama statusnya syirik juga, syirik akbar. Cinta misalnya, surat Al-Baqarah 165 itu, apa itu ayatnya? Yuhibbunahum kahubbillah, itu loh. Walladzina kafaru asyaddu hubban lillah. Apa awalnya ayatnya? Walhasil bisa dicek ya, di situ Allah menganggap syirik mereka itu gara-gara mencintai sesembahan-sesembahan mereka sebagaimana mencintai Allah. Gara-gara cinta, ada yang gara-gara takut, ada yang gara-gara harapan, macam-macam walhasil. Jadi syirik ini disebut pertama kali karena dia yang paling besar. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat yang lebih besar di mata Allah daripada perbuatan asyirk billah. Melebihi pembunuhan, melebihi berzina dengan ibu kandung sendiri walaupun 100 kali, iya. Melebihi itu semua. Melebihi orang yang membantai 1000 orang, iya, melebihi itu semua. Melebihi orang yang kerjaannya dari lahir sampai mati maling, iya, melebihi itu semua. Ya. Ayyuz dzambi a'dzam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Yaitu dosa engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang nyiptakan kamu. Banyak ya hadis-hadis atau ayat-ayat yang mentahdir atau memperingatkan tentang bahaya syirik billah di sini. Salah satunya Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, qala yahudiyun li sahibihi, ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, idhhab bina ila hadzan nabi. Faqala lahu sahibuhu, la taqul nabi, ayo kita datengin nabi ini yuk. Jangan dibilang nabi dong, masa kita bilang dia nabi? Ini kata si Yahudi kepada temannya, dua-duanya Yahudi ini kayaknya. Innahu law sami'aka lakana lahu arba'u a'yun, la taqul nabi, innahu law sami'ak lakana lahu arba'a a'yun. Maksudnya apa ini? Jangan kau bilang dia itu nabi, seandainya dia bisa mendengarmu maka dia akan memiliki 4 mata. Fa'ata ya Rasulullah SAW fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat, Kemudian kedua orang ini mendatangi Rasulullah dan menanyakan maksud dari 9 tanda atau 9 mukjizat yang nyata yang Allah berikan kepada Musa. Apa aja itu? Oh, enggak, Ding. Anti si ayatin bayyinat. Faqala Nabi SAW, Nabi kemudian menjawab 9 ayat yang jelas itu, la tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, wala tasriqu, jangan kalian mencuri, wala taznu, jangan zina, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, jangan membunuh orang yang haram untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, wala tamshu bibari'in ila di sultanin liyaqtulah, jangan kau hadapkan orang yang tidak bersalah kepada penguasa agar dia dibunuh. Ini juga masuk kategori bunuh kan ya. Wala tasharu, jangan kalian melakukan sihir, wala ta'kulur riba, jangan makan riba, wala taqdhifu muhsanatan, jangan kalian menuduh zina perempuan yang tidak zina, wala tuwallu lil firar yaumal zahf, jangan kalian melarikan diri karena takut pada saat di medan tempur, wa alaikum khassatul yahud alla ta'tadu fis sabt, terkait khusus buat kalian wahai orang-orang Yahudi, kalian jangan melanggar larangan mencari ikan di hari Sabtu. Ini khusus buat kalian, ditambah gitu. Qala faqabbala yadayhi wa rijlayhi. Kemudian kedua orang ini mencium kedua tangan dan kakinya Rasulullah dan mengatakan nasyhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar nabi. Al-hadis. Jadi tis'i ayat dan bayinat itu diturunkan kepada Musa. Fas'al bani Israila apa walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat. Kami telah memberikan kepada Musa 9 ayat yang nyata. Apa ayatnya itu? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Cocok sama yang mereka ketahui. Jadi memang namanya sihir itu sudah dilarang. Ya, merupakan larangan pengharaman dalam syariatnya orang Yahudi. Walaupun mereka yang banyak menggunakan sihir itu. Qauluhu was-sihru taqad ma'na wa hadha wajhu munasabatu hadzal hadits litarjamah. Baik. Masih panjang ini kayaknya. Mau dirambungkan apa? Capek enggak? Hah? Siapa yang capek? Enggak ada yang capek. Tapi qatlun nafs allati haramallah. Ini jelas. Termasuk yang diharamkan untuk dibunuh itu adalah orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Orang kafir itu dibagi menjadi dua macam secara garis besar ya. Kafir harbi dan kafir muahad. Orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin dengan orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Yang kafir mu'ahad ini terbagi menjadi tiga. Ahlu dhimmah, orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah naungan kekuasaan kaum muslimin. Mereka tunduk pada aturan-aturan kaum muslimin. Mereka membayar jizyah, upeti, tahunan. Dengan kompensasi mereka tidak wajib bela negara. Bagus ya. Luar biasa ya. Jauh lebih ringan daripada pajak yang kita bayar hari ini. Benar. Jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan daripada pajak yang dibayar oleh orang-orang Spanyol sebelum Andalus dikuasai oleh kaum muslimin kepada raja-raja mereka sendiri. Bahkan jauh lebih ringan daripada pajak yang dibayar oleh orang Amerika, orang Eropa kepada pemerintah mereka. Hari ini tuh pajak tuh bisa sampai 30% dari penghasilan. Pajak di negara-negara itu ya, bisa sampai segitu. Ya mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Atau mungkin kurang dari itu sedikit. Tapi dalam Islam ringan. Dan itu pun ada kompensasi. Mereka dijaga keamanannya, dilindungi, diberi kebebasan terbatas, tapi bukan bebas lepas. Enggak boleh mendirikan rumah-rumah ibadah baru, enggak boleh membunyikan lonceng. Pokoknya yang syiar-syiar kufur enggak boleh dipertontonkan. Pakaian harus beda. Mau jalan enggak boleh tengah-tengah, harus minggir, tengah buat kaum muslimin. Ya, jadi mereka ini merasa diperlakukan adil, tapi sebagai bangsa kelas 3. Cuma gak dizalimi. Apa hikmahnya? Biar mereka masuk Islam. Kalau mereka ini diperlakukan sama, wegah masuk Islam. Kalau dizalimi, benci dia sama Islam. Kalau dimuliakan, tambah gak mau. Ya, merasa malah mereka ini benar gitu. Tapi enggak. Mereka harus bayar, dan bayar dalam keadaan hina. Hatta yu'dul jizyata ayyadin wahum saghirun. Bayar dalam keadaan, bukan bayar dalam keadaan merasa dia berjasa, tidak. Merasa mereka ini diperlakukan dengan hina gitu. Tapi enggak dizalimi loh ya. Sama saja enggak ada kedzaliman yang mereka rasakan di sana. Nanti anak-anak mereka mikir, waduh bapak-bapak kita ini kok hina banget ya. Tapi lihat nih Islam ini Masya Allah. Gak mukulin kita, gak ngerampok kita, gak begini. Udah kita masuk Islam aja kalau gitu. Jadi banyak yang akhirnya masuk Islam dengan cara diperlakukan adil. Tapi tidak dimuliakan, gak lah ya, gak boleh. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang yang sudah dihinakan oleh Allah karena kekufurannya, karena kemusyrikannya, enggak boleh ada yang memuliakan dia. Salah kalau dimuliakan gitu. Itu kafir ahlu zimmah. Ada lagi kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah orang kafir yang datang dari negeri kafir harbi. Sebenarnya kafir harbi dia ini. Masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan. Ini kafir musta'man. Ada lagi, yang satu lagi adalah orang kafir yang tidak masuk ke negerinya kaum muslimin, tetap di negeri kafir, tapi terikat perjanjian damai, tidak saling serang. Ya. Ini bentuk yang ketiga. Nah, ahlu zimmah, al-musta'man, sama al-mu'ahad, ini termasuk yang haram ditumpahkan darahnya. Ini termasuk yang haram ditumpahkan darahnya. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan, hadis sahih ya. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau jannah. Walaupun tidak dikafirkan, tidak. Tapi besar nih, pelanggaran besar. Karena apa? Efek dari perbuatan dia itu akan menjadikan orang kafir yang masih hidup ini tambah semakin jauh dari Islam. Padahal bukan Islamnya yang salah, orangnya. Makanya suatu dosa itu menjadi besar walaupun dilakukan oleh seorang muslim, diancam dengan hukuman berat karena dampak dari dosa ini mencemarkan nama baik Islam. Dan pengingkaran yang dilakukan oleh Rasulullah itu tegas sekali di situ. Ya. Adapun pembunuhan terhadap sesama muslim, ini diperselisihkan oleh para ulama. Orang yang sengaja membunuh orang beriman, bisa gak dia bertaubat dari dosanya? Punya peluang gak dosanya itu diampuni? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan yang lain mengatakan la taubatalahu. Tidak bisa taubat dia dari dosa itu. Jadi dosa yang tetap dia akan tanggung resikonya. Istidlalan biqaulihi ta'ala wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Dalilnya itu. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam, dia lama di sana. Qala Ibnu Abbas nazalat hadhihi al-ayah wa hiya akhiru ma nazal. Ayatnya termasuk yang paling akhir turunnya. Wa ma nasakhaha syai', tidak ada yang menasakh ayat ini. Enggak ada ayat manapun yang menasakh atau mengamandemen ayat ini. Wa fi riwayah laqad nazalat fi akhiri ma nazalu. Ma nasakhaha syai'un hatta qubida Rasulullah SAW wa ma nazala wahyun. Bahkan tidak ada wahyu lain tentang hukuman buat orang yang membunuh yang turun setelah ayat ini sampai Rasulullah meninggal. Paling akhir ya ayat ini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat jumhur, pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur ulama, salafan wa khalafan, dari kalangan salaf maupun yang datang kemudian, bahwa pembunuh itu masih bisa tobat. Karena secara umum dosa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, asalkan tidak dianggap halal oleh pelakunya, itu masih di bawahnya syirik. Tapi kalau dia membunuh karena menganggap orang mukmin itu boleh dibunuh, sama itu sama orang musyrik, murtad dia statusnya. Tapi kalau dia tetap merasa itu dosa, atau karena ada syubhat, dia menganggap ini orang telah terjerumus dalam perbuatan yang membatalkan Islamnya dia, akhirnya kemudian dibunuh, padahal ternyata tidak, ada takwil, ada anu ya, bukan dia dengan sengaja, saya tahu ini masih dalam status mukmin, tidak punya alasan syar'i untuk bunuh dia, kemudian tetap dibunuh dan dianggap boleh, anggapan bolehnya ini sudah cukup untuk memurtadkan dia walaupun dia gak bunuh. Jadi dosanya double, dosa murtad sama dosa bunuh. Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan keyakinan itu boleh. Seandainya dia tidak membunuh, sekedar, tanda kutip, sekedar yang membolehkan, sudah cukup sebagai alasan bahwa dia murtad karena membolehkan. Karena ini jelas sekali, gamblang banget dalilnya. Ya. Dalam ayat, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu adzaban alimah. Dilaknati, dimurkai, disiapkan azab yang pedih, dimasukkan ke dalam jahannam. Berat kok dibilang boleh. Nah, ini takdzib maksudnya nanti, kufur takdzib. Jadi kalau masih dengan keyakinan itu dia berbuat dosa, maka tetap itu masuk keumuman ayat wa yaghfiru ma duna dzalika. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfir ma dun. Dun itu yang di bawahnya. Bukan yang selain loh ya, terjemahannya salah kalau selain. Karena selain itu ada yang sama. Menghalalkan yang diharamkan Allah dan dia tahu Allah mengharamkan tapi dia bilang itu halal, itu sama dengan syirik. Sama-sama menyebabkan dia kafir maksudnya. Tapi kalau dun di sini di bawahnya syirik maksudnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah masih mengampuni dosa-dosa lain yang di bawahnya syirik. Dan itu yang rajih, masih bisa diampuni dosanya. Dan di surat Al-Furqan bagian-bagian akhir juga walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang mereka yang tidak menyeru Tuhan yang lain bersama dengan Allah. Ini apa berarti namanya? Tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa biha. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan jadi syirik atau pembunuhan atau zina, yalqa athama, dia akan mendapatkan jazanya, mendapatkan balasannya. Apa balasannya? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan siksa atas dirinya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan mendekam lama atau kekal, tergantung dosanya. Kalau syirik, yakhludnya berarti kekal. Kalau yang lain, qatl sama zina, berarti tinggal dalam waktu yang lama dalam keadaan hina dalam siksa tersebut. Illa man taba, kecuali yang bertobat. Jelas kan di sini? Hatta syirik pun diampuni kalau tobat. Apalagi yang di bawahnya syirik. Kemudian tentang makan riba. Ya, ini aklur riba, ini maksudnya tanawul, mengambil riba dengan cara apapun, mau dimakan, mau dibelikan pakaian, mau dibuat bayar SPP, mau dibuat bayar, pokoknya untuk kepentingan pribadi dia, ya, untuk kepentingan pribadinya, buat bayar pajak, nggak boleh juga. Uang riba buat bayar pajak, pajaknya dia nggak boleh. Buat bayar apa misalnya, iuran-iuran 17-an atau apa, enggak boleh juga. Bentuk pemanfaatan pribadi terhadap harta riba itu termasuk memakan riba. Hanya satu kondisi yang dikecualikan, dijelaskan oleh An-Nawawi dalam majmu'nya. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kondisi darurat saja. Jadi ini orang di tangannya ada harta haram, di tangannya maksudnya dia memiliki harta haram, dan dia ini fakir sekali. Bagaimana harus diapakan ini harta haram ini? Harta haram itu bisa uang riba, bisa uang suap menyuap, atau dari profesi haram. Bukan riba profesinya. Ya, profesinya misalnya pemusik ya, atau PSK, harta karena menipu, dapat duit karena nipu orang, ngemplang utang dan semisalnya. Pokoknya yang didapatkan dengan cara haram. Dan itu berpindah kepemilikannya. Bukan uang ngerampas. Ngerampas secara paksa itu enggak berpindah kepemilikannya. Kalau ini berpindah. Jadi uang bunga bank misalnya ini berpindah kepemilikannya, tadinya dari anu beralih ke dia. Tapi caranya cara haram. Dan itu karena bunga itu juga bukan punyanya bank gitu loh. Jadi yang punya ini enggak jelas, yang punya banyak orang. Orangnya siapa tidak jelas. Harta-harta yang seperti ini statusnya ketika itu ada di tangan orang yang sangat membutuhkan terhadap harta, kalau dikasihkan ke orang lain, terus dia mau makan dari mana? Ya. Dia enggak punya lagi yang lain, maka dalam kondisi yang darurat seperti ini dia boleh menyedekahkan itu untuk dirinya atau untuk keluarganya. Dalam kondisi yang sifatnya darurat tadi itu. Tapi kalau tidak haram. Kembali ke hukum asal. Kama qala ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Qala Ibnu Daqiq al-'Id wa huwa mujarrabun li su'il khatimah. Nah, ini obat mujarab kalau mau su'ul khatimah, makanlah riba. Kata Ibnu Daqiq al-'Id, sudah itu sudah mujarab banget itu. Pemakan-pemakan riba itu su'ul khatimah nanti dapatnya. Wa na'udzubillahi min dzalik, kata beliau. Wa aklu malil yatim, maksudnya pelanggaran terhadap harta anak yatim. Wa abbara bil akl, diungkapkan dengan bahasa memakan, karena memang bentuk pemanfaatan harta yang paling sering terjadi adalah dengan dibelikan makanan kemudian dimakan. Wa qawluhu huwa tawalli yawmaz zahaf ayil idbar anil kuffar waqtat tihamil qital. Intinya kabur saat posisi sudah berhadapan-hadapan dengan musuh. Dan ini menjadi dosa besar kalau dia kabur bukan untuk bergabung ke pasukan lain, ke pasukan kompi atau peleton atau batalion yang lain, enggak. Kabur untuk lari, meninggalkan. Dan bukan juga untuk mengatur siasat, pura-pura lari untuk menjebak musuh, bukan. Lari ya sudah, karena dia takut di situ. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kan, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Wa may yuwallihi yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi medan perang, melarikan diri bukan karena ingin mengatur, memutar langkah untuk mukul dari belakang dan semisalnya, dan bukan juga untuk bergabung kepada pasukan yang lebih kuat, ya. maka dia pulang membawa murka dari Allah. Termasuk bolehnya mundur itu ketika musuh yang dihadapi lebih dari dua kali lipat. Ya, tidak diwajibkan seseorang untuk bertahan ketika musuhnya lebih dari dua kali lipat. Kalau masih dua kali lipat masih harus. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain, itu awalnya. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru. Kemudian turun ayat setelah itu. Awalnya itu 1 banding 10 masih harus bertahan. Memang berat toh. 1 melawan 10 gimana suruh bertahan. Kemudian al-ana khaffafallahu ankum wa'alima annabi fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain bi'idznillah. Nah sekarang Allah meringankan buat kalian. Kalau kalian jumlahnya 200, kalian masih bisa mengalahkan. Akan jumlahnya 100, kalian masih bisa mengalahkan 200. Kalau 1000 masih bisa mengalahkan 2000. Jadi masih harus bertahan ketika jumlah musuh itu tidak lebih dari 2 kali. Ketika sudah lebih dari 2 kali, tidak wajib. Boleh dia. Daripada habis misalnya, gak bisa, gak ada manfaatnya bertahan, habis kita. Ya mending bergabung ke pulang ke markas supaya tidak dihabisi. Jadi ada kalanya ketika para sahabat dalam perang apa gitu lari dicemooh oleh apa namanya oleh kalian orang-orang yang lari, enggak, bukan, kami ini pulang untuk kembali menyerang nanti. Ana fi'atu kulli muslim, kata Rasulullah, aku adalah pasukan induknya setiap orang muslim. Jadi kalau kembali ke pasukannya Rasulullah, karena memang musuhnya ketika itu berlipat-lipat. Perang Mu'tah kalau enggak salah ya. Sampai 1 banding 70. 3000 lawannya 200.000. Kan 70 itu ya. Hampir itu. Versi 200.000 ini cuma 3000. Baik. Berikutnya tentang warbuhu bisayf ini. Jundub maksudnya di sini Jundub bin Abdullah Al-Bajali atau yang lain. Ala kulli hal ya sahabat Nabi. Ya, entah itu Jundub bin Abdullah Al-Bajali atau Jundub Al-Khair, yakni Jundub bin Ka'ab. Ada lagi yang bilang Jundub ini Jundub bin Zuhair. Wa qila huma wahid. Ada yang bilang Jundub bin Ka'ab dengan Jundub bin Zuhair ini satu orangnya. Ala kulli hal beliau adalah sahabat Nabi. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat ini adalah perkataannya Jundub, dalam riwayat lain dinisbatkan kepada Nabi. Ya. Haddus sahir dharbuhu bisayf atau dharbatun bisayf. Dua-duanya benar. Ada riwayat mengatakan dharbuhu, dipenggalnya dia dengan pedang atau sekali penggal dengan pedang. Dharbatun. Dharbah wahidah bisayf, sama aja maknanya. Ya. Dibacok golok, dibacok pakai golok. Sama sakitnya kan? Sama gitu. Qauluhu wa bihadzal hadis akhadha Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah. Hadis ini menjadi pijakan Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah tentang hukuman bagi penyihir. Yuqtal. Ya, qalu yuqtalu as-sahir. Dan ini juga madhabnya Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ibn Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, wa Umar bin Abdul Aziz. Ini semua mengatakan yuqtal as-sahir. Walam yara as-Syafi'i alaihi al-qatl bimujarradi as-sihr. Adapun Imam Syafi'i tidak serta-merta membunuh hanya karena dia melakukan sihir, tapi dirinci oleh Imam Syafi'i sihirnya bagaimana dulu caranya. Kalau memang menggunakan hal-hal yang berkonsekuensi kufur, baru dibunuh oleh Imam Syafi'i. Sudah diperintahkan di untuk dibunuh. Qala al-musannif wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abdah kata Umar al-Khattab an iqtulu kull sahirin wa sahirah. Ini asar riwayat Imam Bukhari. Tapi tidak dengan bagian akhirnya. Salasa sawahir ini enggak ada dalam riwayatnya Imam Bukhari. Walam yadhkur qatl as-sawahir. An iqtulu kull sahirin wa sahirah. zahir dari suratnya Umar ini, bunuhlah setiap penyihir laki maupun perempuan, zahirnya tidak diminta untuk bertobat dulu. Nah, ini pendapat, ini pendapatnya Imam Ahmad, pendapat yang populer. Tanpa diminta tobat langsung disikat. Ini juga wa bihi qala Malik. Nah, Malik juga mengatakan begitu. Langsung, enggak pakai diminta untuk bertobat. Li'anna ilma sihri la yazulu bitaubah. Karena ilmu sihirnya tidak bisa hilang dengan taubat. Wa an Ahmad yustata, tapi Imam Ahmad punya riwayat lain diminta untuk tobat dulu. Fa in taba qubilat taubatuhu. Wa bihi qala Syafi'i. Kalau dia bertobat, insya Allah taubatnya diterima. Asalkan taubat yang benar-benar dengan syarat-syaratnya. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya pendapat, dan pendapatnya salah, merupakan salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa? Alasannya karena dosanya sihir tidak lebih besar daripada dosa syirik. Orang musyrik aja bisa diterima taubatnya kan? Illa man taba. Ayat Al-Furqan tadi ayat 70. Nah, sihir enggak lebih berat dari itu. Wal musyrik yustatab wa tuqbal taubatuhu. Orang musyrik bisa diterima taubatnya kalau dia benar taubat nasuha. Dan ini yang lebih rajih. Karena apa? Tukang sirena Fir'aun kan pada taubat semua. Dan dipuji oleh Allah. Ya kan? Walida sahha imanu saharati Fir'aun wa taubatuhum. Iman dan taubatnya para penyihirnya Fir'aun itu dianggap sah oleh Allah. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqat faqutilat. Wa kadza sahha an Jundub. Jadi ada budak perempuan miliknya Hafsah yang menyihir Hafsah. Hafsah disihir sama budaknya. Kemudian diperintahkan, ketahuan dia yang menyihir, diperintahkan agar dibunuh. Demikian juga Jundub memperlakukan penyihir dengan cara dieksekusi juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Hafsahnya adalah Ummul Mukminin. Baik. Qala musannif qala Ahmad an thalathati min ashabin nabi, maksudnya perintah bunuh bagi penyihir itu adalah madhabnya tiga orang sahabat, yakni Umar bin Khattab, putrinya Hafsah, dan Jundub radhiyallahu anhum. Masail pertama tentang tafsir di surat ayat di surat Al-Baqarah. Yu'minuna bil jibti wa tawud. Tafsir surat ayat di surat An-Nisa. Itu yang Al-Baqarah tadi adalah walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhir min khalaq. Yang di An-Nisa yu'minuna bil jibti wa tawud. Sudah kita bahas tafsir al-jibt wa tawud wal farqu bainahuma. Al-jibt adalah sihir, at-tawud adalah syaitan. Sihir memang bagian dari ajaran syaitan. Ya, tapi tidak semua sihir menggunakan bantuan syaitan. Syaitan ini lebih umum lagi dalam satu sisi, sihir lebih umum dalam sisi yang lain. Ar-rabi'ah anna tawhud qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Tawhud itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Tawhud yang jin adalah syaitan. Tawhud yang manusia, kahin, dukun-dukun itu tawhud manusia. Yang kelima, ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Mengenal tujuh hal yang membinasakan yang terlarang itu. Yang keenam, an-nasahir yakfur. Penyihir itu melakukan perbuatan yang menjadikannya kufur. Ya, ala khilaf tadi ya. Tapi di sini mu'allif merojihkan bahwasanya penyihir itu kafir. Dan itu madhabnya ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah ada yang mengkafirkan langsung, ada yang mengkafirkan pakai perincian. Yang ke-8, yang ke-7, annahu yuqtal wala yustatab. Beliau juga merojihkan bahwa penyihir itu boleh langsung dieksekusi, tidak perlu diminta untuk bertaubat. Dan itu jelas salah satu madhab ahlus sunnah. Jadi ada khilaf dari kalangan ahlus sunnah sendiri. Memberi suruh taubat dulu, baru dibunuh. Ya, itu salah satu pendapat ahlus sunnah. Langsung dibunuh juga merupakan salah satu pendapatnya ahlus sunnah. Contoh dosa lain yang langsung dieksekusi adalah dosa orang yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yuqtal wa la yustatab. Dibunuh tanpa diminta untuk tobat terlebih dahulu. Kalau mencaci maki Allah, malah ada yang bilang enggak apa-apa, suruh tobat dulu. Kenapa? Karena Allah menceritakan tentang dirinya Ghafurur Rahim. Tapi kalau Nabi enggak bisa kita tahu Nabi maafkan enggak kira-kira. Sudah meninggal. Jadi kita dalam rangka menjaga kehormatannya Rasulullah, harga dirinya Rasulullah, dianggap Rasulullah tidak memaafkan dia. Nanti kalau dimaafkan tambah banyak yang mencaci maki. Ya. Jadi yuqtal wala yustatab. Jadi hukum duniawi bisa beda loh ya dengan akhirat. Si penyihir ini ketika langsung dihabisi, apakah dia berarti mati dalam keadaan kafir masuk neraka? Belum tentu. Belum tentu. Nasibnya dia di akhirat nanti Allah, Allahu a'lam. Kalau emang dia sudah tobat, ya bisa jadi dia diampuni. Yang dibunuh, yang enggak dibunuh di dunia, yang dia bertobat, zahirnya bertobat. Kemudian jadi seorang muslim menampakkan keislaman sampai mati menampakkan keislaman. Apakah masih masuk surga? Belum tentu. Yang enggak pernah sihir aja belum tentu. Walaupun matinya dalam keadaan menampakkan sebagai orang mukmin belum tentu dia masuk surga karena ada sesuatu yang kita enggak tahu. Ya. Dalam hatinya bagaimana enggak tahu. Jadi hukum akhirat mungkin beda dengan apa yang kita perlakukan dia di dunia ini. Yang ketujuh, yang kedelapan, wujudu hadza fil muslimin ala ahdi Umar fa kaifa ba'dahu. Kalau di kalangan kaum muslimin di zaman dulu aja, zaman sahabat, zaman Umar bin Khattab itu ada orang-orang yang berbuat sihir, apalagi belakangan. Kok ada pertanyaan? Pertanyaannya, saya pernah mengikuti salah satu perguruan silat. Di perguruan tersebut diajarkan teknik-teknik pernafasan sehingga saya bisa mematahkan benda-benda termasuk besi. Guru saya mengatakan bahwa ada penjelasan fisika di balik kekuatan atau kemampuan tersebut. Piye penjelasannya? Oh, jangan cuma mengklaim ada. Yo enak banget. Orang bisa mengklaim ada penjelasan ilmiahnya. Piye? Bagaimana? Ya, ini kan cuma dakwah, cuma klaim. Apakah ini termasuk sihir? Ya. Dia bukan nabi kok. NB nambah. Perguruan silatnya adalah sebut enggak? Ya. Nanti dituntut. Di perguruan ini inisialnya MP. Di perguruan ini juga diajarkan cara melihat tanpa menggunakan mata alias menggunakan getaran. Wallah ya, antum jangan percaya. Jangan percaya. Pertama, andai itu ilmu yang benar-benar bermanfaat. Ya, benar-benar bermanfaat. Kenapa Belanda sampai 350 tahun jajah kita? Enggak dipakai untuk melawan Belanda itu. Tank-tanknya Belanda, bismillah, jebret, sigar dua. Kenapa pakai bambu runcing? Katanya besi bisa bengkok, bisa patah. Kok 350 tahun dijajah Belanda? Jangan-jangan kalah sama setannya Belanda. Atau setannya bilang, jangan, ini teman saya ini. Saya enggak mau kalau sama itu. Gitu loh. Jangan percaya, antum. Lumayan, Pak. Saya pernah ada teman, dia mantan, belajar begini-begini. Sudah tobat ya, tentunya. Terus, dia cerita itu, ada salah satu santrinya itu. Ya, subhanallah, jeleknya orang belajar-belajar yang diklaim sebagai tenaga dalam ini adalah dia akan merasa memiliki kehebatan. Dirinya ini luar biasa gitu loh. Sehingga ketergantungan dia sama Allah itu jadi sangat kecil. Pernah dia lagi naik kendaraan bermotor ini, naik motor diserempet sama mobil Avanza kalau gak salah ketika itu. Tahu-tahu dari jauh dia begini, seret gini. Kayak dicakar tuh mobilnya, bekas. Betul. Apa ya ada ilmu putih kayak gitu. Nah terus ana bilang, itu gimana kalau ngadepin ahli tauhid ya akhi? Antum ludain aja udah gelundung-gelundung dia. Masa? Iya benar. Jangan-jangan antum dulu pernah diludain sama orang ya. Ketawa dia. Jadi dia mungkin tobat karena pernah diludain sama orang yang sudah bertauhid, mental semua itu ilmunya. Ya. Enggak mempan semua itu. Nah, cuman mereka ini maghrur, tertipu, terpedaya dengan itu. Mereka merasa ini adalah kehebatan karena kesolehan mereka, padahal bukan. Itu istidraj minallah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Itu tipu dayanya Allah itu hebat. Orang enggak merasa. Semakin dia merajalela dalam kesetatannya, menganggap ini sebagai kekuatan. Mereka mengklaim itu dari malaikat, bukan dari jin, dari malaikat itu. Jadi ilmu putih, bukan ilmu hitam. Gak mau dibilang ilmu hitam, ilmu putih maksudnya. Ala kulli hal, kalau itu bermanfaat, kenapa gak dari dulu Belanda dihabisin dengan cara begitu, pakai bambu runcing? Ya. Apa bedanya kafir dengan kufur? Kafir itu nama pelakunya, kufur nama perbuatannya. Apa hukumnya seseorang yang memiliki penyakit mental atau kepribadian ganda? Salah satu kepribadiannya beragama muslim, sedangkan kepribadian yang lain non muslim. Enggak ada ini. Kafirkah orang tersebut? Ya iya. Air jernih dicampur comberan sama dengan air comberan. Di satu sisi dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa bentuk pengakuannya? Lisan toh. Ya. Di sisi lain dia menyekutukan Allah. Ini sama, air comberan jadinya. Apabila dia meninggal dunia, apakah boleh disolatkan? Bagi yang tahu dia punya keyakinan seperti ini, enggak boleh nyolatkan. Bagi yang tidak tahu dan hanya melihat dohirnya, ya diperlakukan sebagaimana yang dia tahu orang ini. Yang tahu enggak boleh. Yang enggak tahu ya silahkan perlakukan sejauh mana antum tahu orang ini seperti apa. Kalau tahu dia tidak berbuat, ya silahkan sholatkan. Apakah Nabi Isa mempunyai istri dan anak? Apa pentingnya pertanyaan ini? Dan apakah memiliki keturunan sampai ini juga enggak penting. Bagaimana hukum memasang sesajen dengan tujuan meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana hukum menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Tertawanya antum ini jawaban loh ya. Itu perbuatan batil, minimalnya bid'ah. Minimalnya bid'ah itu. Kalau betul hanya Allah yang dimintai loh ya. Jadi saya ragu-ragu nih orang kayak gini minta sama Allah, ragu-ragu. Allah enggak butuh sajennya dia kok, enggak butuh makan. Ya. Di surat di akhir-akhir surat Adz-Dzariyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Terus, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imuni." Aku tidak perlu rezeki dari mereka. Aku enggak perlu mereka kasih makan. Nah, ini ngasih sajen, ngasih makan Allah. Bagaimana hukum menyembelih? Ini orang enggak kenal sama Allah, sama sekali enggak kenal ini. Mungkin saya meragukan dia ini muslim gitu loh. Sesajen, sajen buat apa? Apa bentuk sajennya? Sajen meminta rezeki kepada Allah. Aneh-aneh. Bagaimana hukum menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin? Nah, ini rata-rata ini bukan untuk takarub kepada Allah. Karena itu sarannya salah kaprah. Biasanya itu takarub kepada jinnya itu sendiri. Syaratnya, kalau enggak mau diganggu, tanam kepala kerbau, tanam kepala kambing, kepala ayam juga enggak? Enggak mau jin, ayam enak men, murah, yang mahal dikit. Ini termasuk kemungkinan besar syiriknya lebih besar daripada sekedar bid'ahnya. Karena jarang orang yang begitu untuk takarruf kepada Allah itu jarang. Mungkin ada tapi jarang. Rata-rata takarruf kepada selain Allah. Al-hukm lil ghalib, an-nadir la hukma lahu. Tentang sihir, apakah benar Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengerti ilmu sihir yang katanya untuk membantah penyihir yang di zamannya? Jika iya, apakah ini bisa jadi dalil untuk boleh mempelajari tapi tidak dipraktekkan untuk mematahkan apa ya penyihir-penyihir? Pertama, tidak seperti itu. Yang saya pernah baca, Syekh Islam itu nantang. Jadi ingin membuktikan bahwa sihir mereka itu cuman ngapusi. Mereka dibakar, enggak kebakar, bisa begini, bisa begitu. Jadi mereka menggunakan zat-zat kimia supaya api itu tidak bisa membakar gitu loh. Nah, Syekh Islam menantang mereka, "Ayo kamu mandi dulu, kamu begini. Nanti saya bakar ya." Enggak berani dia. Jadi bukan Syekh Islam mengerti, ini kan pertanyaannya, mengerti ilmu sihir. Bukan mengerti dalam artian dia pernah belajar, bukan loh ya. Karena sihir itu macam-macam tadi. Ada sihir yang jambi-jambi, mantra-mantra, ada sihir yang cuman dia nipu. Ngelabui, pakai perangkat-perangkat, pakai ramuan yang dia ciptakan. Yang itu bisa melindungi dirinya dari api misalnya. Tapi orang enggak tahu, dikiranya masih alami gitu loh. Paham enggak yang dimaksud? Dan kalaupun, tapi gak mungkin ini ya, kalaupun kita tanazul, kita katakan iya beliau mengerti ilmu sihir, apakah ini bisa jadi dalil? Tidak. Siapa yang bilang perbuatan ulama itu dalil? Enggak, kecuali orang-orang sufi. Perbuatan guru-guru mereka jadi dalil. Ahlus sunnah tidak. Perkataan ulama, perbuatan ulama itu dicarikan dalilnya supaya kita tahu benar apa enggak. Bukan dianya menjadi dalil. Lah. Ya. Sahabat ya, banyak yang menganggap itu sebagai dalil dengan syarat, tidak mutlak. Tapi setelah sahabat enggak? Enggak ada yang mengatakan itu dalil. Mana dalilnya, ada enggak yang membenarkan perbuatan itu atau perkataan itu? Kalau enggak ada ya itu bukan dalil. Nah. Cukup ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.